Izin bertanya, semoga Ustaz bin Umar As-Sawid Hafidhullah selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin wa iyyakum. Manakah yang baik antara seorang muslim yang munafik ataukah kafir yang jujur? Jazakumullah khairan katsiran. Munafik itu kafir, barakallahu fikum. Maka kalau dua-duanya, satu kafir satu munafik, dua-duanya jelek. Karena munafik itu adalah kafir berpura-pura Islam. Itu munafik namanya. Kalau dikatakan muslim tapi munafik, saya enggak paham apa maksudnya. Karena munafik pada hakikatnya bukan muslim, tapi berpura-pura Islam, itu munafik. Adapun muslim yang memiliki sifat-sifat munafik, maka dia masih muslim. Sifat-sifat munafiknya tidak menjadikan dia kafir. Maka jauh lebih baik daripada kafir walaupun jujur sejujur-jujurnya. Barakallahu fikum. Jangan kalian tertipu dengan istilah jujur, hikmah, baik. Kalau orang kafir itu sejujur-jujurnya orang kafir, tetap dia kadzab. Kadzab, pendusta besar. Mengapa? Karena dia kufur pada Allah Ta'ala. Apakah ada kedustaan yang lebih besar dari itu? Jadi tidak ada orang kafir jujur. Maaf ya. Sebab orang kafir tidak akan mungkin menyatakan Allah punya anak. Itu kadzab, sedusta dosa besar adalah menyatakan Allah punya anak. Atau menyatakan Allah itu tiga. Atau menyatakan bahwa Allah itu adalah berhala. Atau Tuhan itu adalah Brahmana. Semua itu kedustaan-kedustaan besar. Maka tidak ada orang kafir yang jujur. Barakallahu fikum. Kalaupun jujur pada manusia, kita akan katakan dia tidak jujur kepada Allah. Dia tidak jujur kepada Tuhan yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi. Na'udzubillah, itu lebih jelek lagi daripada kedustaan terhadap manusia. Sehingga jauh lebih ringan, jelas, dan tidak bisa dibandingkan kalau seorang itu muslim menyatakan la ilaha illallah. Bahkan masih salat, masih puasa, walaupun ada sifat-sifat dari sifat-sifat munafik seperti kurang jujur, kadang-kadang berbohong, kadang-kadang berbuat sesuatu yang lain, walaupun sesungguhnya kedustaan, jauh dari seorang mukmin. Nabi pernah berkata, al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin gak akan berdusta. Jauh. Barakallahu fikum.